Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga pagi ini kita semuanya dalam kondisi bugar, sehat walafiat, dan tentu mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang Allah berikan taufik untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk kebaikan yang maksimal sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal dan mentaubati atau mengistighfari apa yang buruk dari masa lalu kita. Para bapak dan para ibu sekalian, insya Allah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab atau risalah Asru Qawaid Fil Istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah, perkara yang tertuntut setelah kita menegaskan keimanan kita. Ketika kita menegaskan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini mencakup semua makna tuntutan iman, yang iman itu meliputi ucapan, perbuatan, kemudian keyakinan-keyakinan dalam hati atau amalan lisan, amalan anggota badan, dan amalan hati kita. Maka ucapan iman itu mencakup itu semuanya. Bahwasanya kita siap lisan kita, amalan kita, hati kita untuk benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini semua yang Allah ajarkan pada kita dan siap untuk berjalan di atas ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan awal tekad keimanan kita begitu. Berikutnya adalah istiqomah, sehingga terus lurus sampai kita nanti mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai engkau mendapatkan al-yaqin, yaitu al-maut. Istiqomah di zaman fitnah ini, Bapak-Ibu sekalian, tentu sangat berat, tidak gampang. Banyak faktor-faktor yang bagi setiap orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang istiqomah ada beberapa hal yang mesti kita pahami dengan baik-baik, sehingga jangan sampai kita keliru dalam mewujudkan istiqomah. Sebab ada orang yang mereka itu dikatakan istiqomah padahal di atas bid'ah, sehingga istiqomah dengan bid'ahnya. Dia sangka dia telah istiqomah dalam perkara kebaikan. Lah, apa itu istiqomah? Bagaimana kita istiqomah? Apa buahnya istiqomah? Itu secara ringkas akan beliau sampaikan di dalam 10 bab atau 10 kaidah yang beliau ingin ajarkan kepada kita. Syekh Razak hafizallahu taala menyampaikan 10 kaidah istiqamah. Yang pertama, bahwa istiqamah itu adalah minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Artinya istiqamah itu semata-mata adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk itu di tangan Allah mutlak. Siapapun tidak akan bisa berjalan di atas petunjuk kecuali Allah berikan kepadanya petunjuk. Sehingga yang pertama kali ketika kita tahu bahwasanya untuk bisa istiqomah itu penentu utama, faktornya penentu utama adalah sumbernya adalah Allah SWT. Kalau kita diberikan istiqomah, kita akan istiqomah. Kalau kita tidak diberikan istiqomah, kita tidak akan istiqomah. Dan tentunya pemberian Allah ini dengan sebab-sebab, karena Allah menciptakan sebab-sebab untuk seseorang itu diberikan sesuatu. Walaupun ada juga yang tanpa sebab Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi untuk meraih hidayah, istiqamah, juga diantaranya Allah mengadakan sebab-sebab. Sehingga yang mesti harus kita lakukan adalah ini bagaimana kita melakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan kita mendapatkan yaitu istiqamah, diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah senantiasa kita, hati kita lujuk, bersandar total dan berharap total dengan penuh kesungguhan, shadiqul lujuk, ini iltija yang shadiq, betul-betul bersandar yang jujur. Artinya kalau dia betul-betul bersandar yang jujur itu ya ada usaha, serius meminta, itu adalah kesungguhan. Kayak orang serius untuk pengen mendapatkan rezeki, ya bukan hanya menggelitik, kemudian mulat-mulat, kemudian ya nanti kalau dikasih ya dikasih, nggak dikasih ya nggak dikasih, bukan begitu. Selain dia serius meminta kepada Allah SWT, dia serius pula menyambut datangnya rezeki Allah Ta'ala, dan hidayah merupakan bagian pada rezeki. Sehingga yang pertama adalah al-lucu. Yang kedua, beliau menerangkan tentang hakikat istiqomah. Apa sih hakikat istiqomah itu? Ada istiqomah dalam bermaksiat, ada istiqomah dalam melakukan bid'ah, ada istiqomah dalam melakukan penentangan kepada agama. Istiqomah ini maksudkan secara syar'i adalah luzumu shiratil mustaqim atau luzumu manajil qawim wa shiratil mustaqim, senantiasa melazimi manhaj yang hak. Manhaj yang hak, manhaj yang lurus, shiratal mustaqim, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Sehingga betul-betul istiqomah berpegang teguh dengan bimbingan petunjuk seperti itu. Orang yang dikatakan istiqomah artinya terus lurus dari awal sampai akhirnya itu dia terus di atas shiratal mustaqim, di atas manhaj yang hak. Dia tidak terpengaruh dan tidak tersesatkan oleh berbagai macam tawaran-tawaran manhaj yang batil. Dia lurus terus di atas manhaj yang hak, di atas shiratal mustaqim. Yang ketiga, beliau menjelaskan tentang yaitu kaidah yang ketiga, bahwa poros istiqomah itu adalah hati. Hatinya istiqomah, yang lainnya istiqomah. Maka di sini menuntut perhatian yang serius berkaitan dengan hati kita. Garaplah dulu hatinya, maka yang lain itu akan sangat gampang menyesuaikan kondisi hati. Oleh karena itulah, karena hati itu adalah yaitu porosnya istiqomah, kuncinya istiqomah itu di hati tersebut, maka dalam pendidikan, dalam tarbiyah dakwah yang Nabi lakukan dan bahkan semua Nabi lakukan, itu awal rancangan untuk membangun manusia seutuhnya di atas syariat, itu yang dikerjakan pertama kali itu membangun pondasinya, yaitu dengan menanamkan akidah tauhid dalam hatinya itu, sehingga betul-betul hatinya itu disiapkan menjadi pondasi hebat untuk membangun segala macam tuntutan syariat. Maka 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, hampir tidak ada ayat ahkam yang turun. Hampir tidak ada ayat ahkam yang turun kecuali sholat Isra Mi'raj itu. Semua ayat ahkam tentang perintah apa, kemudian syariat apa, larangan apa, perintah untuk berpuasa, berhaji, berzakat, berhijab, larangan khamr, kemudian makan bangkai-bangkai atau makan makanan yang haram, larang-larang itu, perintah dan larangan sifatnya syariat seperti itu datangnya ini turunnya pada 10 tahunan di Madinah. Selama di Mekah, rata-rata semua ayat bicara tentang itu garap hati, berarti biar hati itu kenyal. Hati itu kenyal, betul-betul disuntik terus dengan keimanan-keimanan sampai betul-betul menjadi hati yang betul-betul, ya, hati yang mukmin, yang siap untuk dipancangkan di atasnya itu segala macam tuntutan syariat agama ini. Sehingga hasilnya betul-betul para sahabat itu ibaratnya kayak istana megah, bangunan yang megah, yang tinggi, megah, dan kokoh. Sehingga betul-betul sangat mengagumkan. Atau kalau tanaman, tanaman sangat mengagumkan. Akarnya kuat, batangnya hebat, kemudian batang percabangannya, kemudian buah-buahnya, yaitu lebat, banyak. Ini adalah gambaran yang telah ada pada generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Kuncinya di hatinya ini. Orang itu bisa hebat itu karena hatinya. Fisik itu gampang dibawa. Fisik itu gampang dibawa. Maka kata Ibnu Qayyim bahwasanya innal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbi wa imati. Hamba, seorang hamba itu suksesnya dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Ta'ala itu kuncinya di hatinya itu, dengan hatinya dan dengan cita-cita yang kuat, himmahnya yang aliyah, semangat ini, cita-cita yang kuat dan yang tinggi, hati yang hebat, bukan dengan badannya. Orang sebagaimana diceritakan ulama kita, dengan satu kakinya itu bisa mengikuti sholat 2 jam dengan satu kakinya. Yang dari situ yang menentukan kuatnya itu bukan fisiknya itu, tetapi hatinya. Hatinya memang tegar, sehat, kuat, oh, fisik itu bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Dalam ketaatan maupun juga dalam kemaksiatan juga begitu. Kalau hatinya itu menikmati, orang umpamanya nonton film atau nonton itu bola, itu artinya menikmati, itu bisa duduk di depan itu layar itu berjam-jam. Kenapa? Ya karena hatinya menikmati. Maka untuk membangun generasi yang mustaqim, generasi yang istiqomah, generasi yang betul-betul hebat keislamannya, itu mesti yang pertama kali tanamkan adalah akidahnya itu, keyakinannya itu. Yang fisik itu menyesuaikan dengan hatinya itu. Ini pokok istiqomah, poros istiqomah adalah ini hati. Maka perhatikan betul-betul hati untuk membangun semua yang akan kita tegakkan di atas syariat tersebut. Yang keempat, belum menjelaskan tentang ini al-istiqamah al-matlubah. Istiqamah yang tertuntut itu as-sadat. Lencang lurus, tidak pernah belok-belok, tidak pernah kepleset. Lencang terus lurus sampai tujuan. Tapi ini tidak mungkin terwujud. Manusia itu pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan ini kekeliruan. Tapi yang penting niat awal itu lencang sampai tujuan itu. Walaupun prakteknya nanti itu, hasilnya itu ada bingkoknya dikit, tidak nyasar ke tempat tujuan yang atau tepat sasaran, tapi masih dekat-dekat situ. Maka dalam istiqomah juga begitu. Sehingga asalnya itu yang dituntut itu 100%. Tapi seandainya kemudian nanti hasilnya itu 99%, 95%, 92%, 96%, itu dekat-dekat situ. Tidak boleh dari awal niat menyimpang, enggak boleh. Tapi dari awal niatnya itu betul-betul lenceng, lurus, tetapi nanti dalam prakteknya ada kekurangan-kurangan, ditutup dengan istighfar. Maka setiap perintah kita untuk berbuat baik, istiqomah, Allah syaratkan untuk kita istighfar. Fastaqimu ilaih wastaghfiruhu. Istiqomahlah kamu menuju Allah dan beristighfarlah. Kata para ulama, ayat ini perintah beristighfar setelah perintah beristiqomah itu menunjukkan isyarat bahwa manusia itu pasti akan ada taksiratnya, kekurangan-kekurangannya, bahkan akan tergelincirnya. kekurangan itu dimaafkan, ditutup dengan istighfar, tapi yang penting dari awal niatnya itu lancang lurus. Kemudian yang kelima, kaidah yang kelima, beliau menjelaskan tentang bahwa istiqomah itu cakupannya tata'allaq bil aqwal wal af'al wan niyat. Istiqomah itu cakupannya itu adalah istiqomahnya lisan, istiqomahnya anggota badan, amalan-amalan, istiqomahnya itu niat, itu amalan hati. Sehingga istiqomah bagaimana ucapannya itu istiqomah, tidak mengucapkan kalimat yang batil, tidak diem dari kebatilan. Ini harus waktunya bicara, harus bicara, waktunya diem, harus diem, itu istiqomah di atas kebenaran. Kemudian perbuatannya juga begitu. Demikian juga itu hatinya istiqomah mencintai Allah, istiqomah bertawakal kepada Allah, istiqomah berharap kepada Allah, istiqomah dalam yaitu mewujudkan semua amalan hati manusia, rasa takutnya, rasa harapnya, rasa cintanya, dan seterusnya, itu amalan-amalan hati itu bagaimana juga istiqomah. Orang yang mereka istiqomah zahiran babatinan itu kemungkinan besar itu khusnul khatimah. Tidak ada ceritanya orang yang istiqomah lahir batin kemudian sul khatimah di akhir hidupnya itu. Tapi kalau hanya istiqomah zahirnya itu ya mungkin berjenggot, tampilannya itu tidak isbal, kemudian kelihatan tampilan-tampilan orang yang istiqomah, tapi batinnya enggak istiqomah, tidak seperti penampilan zahirnya itu, dan orang hanya mendilin zahirnya, enggak tahu batinnya, hanya Allah yang mengetahui batin seorang. Kalau zahir, kalau batinnya tidak istiqomah, dan itu sangat mungkin sekali, maka ini yang dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah. Ini yang dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sekarang kita masuk ini kaidah as-sadisah, al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke itu 6. Itu la takunul istiqamah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidak dikatakan istiqamah kecuali lillah, ini untuk Allah, wabillah, dan dengan pertolongan Allah, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah SWT. Apa sih yang disebutkan istiqamah? Istiqamah itu tidak akan terwujud atau tidak akan dia dikatakan betul-betul istiqamah itu kecuali lillah wa billah wa ala amrillah. Lillah apa maksudnya itu? Ai khalisah. Itu istiqamah itu adalah murni semata-mata karena Allah Ta'ala. Zahirnya orang itu salat jamaah itu amalan zahir istiqamah. Zahirnya orang itu dia berjenggot, itu adalah zahir istiqamah. Zahirnya orang itu dia berhijab, adalah zahir istiqamah. Zahirnya orang itu tidak isbal, adalah zahir istiqamah. Ini zahir. Tapi kalau ternyata dia lakukan ini semuanya itu bukan karena Allah, tidak karena Allah, bisa aja. Karena dia di lingkungan teman-teman cingkrang, ya dia pakai pakaian cingkrang. Dia di lingkungan teman-teman berjenggot, maka dia pakai jenggot juga. Dia di lingkungan teman-teman yang berhijab, maka dia pakai hijab juga. Tapi melakukannya itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah hanya perkewo, dia punya tujuan tertentu untuk mengegulkan proyek-proyek dunianya, maka dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini yaitu hanya ada gul-gul tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu yang dia inginkan, yang bukan karena Allah Ta'ala, walaupun zahirnya istiqomah. Maka seperti ini tidak dikatakan istiqomah. Seperti ini tidak dikatakan istiqomah. Karena dia menampilkan penampilan zahir bukan karena Allah SWT. Maka banyak atau datang beberapa penjelasan, riwayat. Orang yang mereka itu melakukan amal-amal dzahir istiqamah, tetapi batinnya tidak istiqamah, makanya tidak karena Allah Ta'ala, makanya dia termasuk dilimparkan ke jahanam. Tentu kita tidak lupa dengan kisah yang sering dibawakan oleh para ustadz kita, kisah tentang tiga orang yang punya amalan hibat yang luar biasa. Yang satu adalah orang yang berjihad sampai mati. Yang dua, orang yang belajar ilmu, tekun sampai menguasai, mahir, belajar, sampai mengajar. Yang ketiga, orang yang super dermawan, hampir semua jalan Allah, dia infaki semuanya, dia keluarkan. Ini kalau lillah, ini luar biasa. Ini kalau lillah itu betul-betul luar biasa. Dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar balasannya. Orang yang jihad sampai matinya, karena Allah Ta'ala, diantaranya dia akan selamat dari azab kubur. Dia akan selamat dari, yaitu kengerian dari kiamat. Dia akan disambut 70 bidadari. Dia akan masuk surga sebelum tetesan darah itu menetes ke bumi. Dia akan diberikan mahkota, yaitu mutiara mahkota yang setiap, apa itu namanya, setiap butiran mahkotanya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan sekian banyak utama orang mereka berjihad di jalan Allah SWT. Tapi ini malah justru dilimparkan ke jahanam. Kenapa? Karena dia berjihadnya supaya dikatakan oleh manusia mendapatkan gelar jari'un sang pemberani. Kalau hanya ingin ditulis pahlawan pemberani dengan tinta emas, rugi. Kalau tidak karena Allah SWT. Apa nikmatnya dikatakan pahlawan sang pemberani kalau kemudian di akhirnya itu dipanggang di jahanam? Gak ada artinya. Gak ada artinya. Banyaknya orang yang mungkin ngarak dia mengantarkan jenazahnya ke kuburan karena melihat zahirnya, ya itu kayak maling diarak oleh jutaan manusia untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bukan kemuliaan. Sehingga istiqomah itu adalah benar-benar amalan akan karena Allah Ta'ala. Orang yang belajar sampai mahir itu usaha yang sangat sulit. Orang belajar agama itu sedikit peminatnya itu, karena dia tahu kurang prospek untuk mencari dunia itu kurang prospek. Sehingga dikit yang belajar agama itu. Sudah begitu dia tekun korbankan sampai dia sudah gitu tekun ngajar juga, tapi niatnya bukan karena Allah SWT, agar dikatakan alim qari, orang yang alim, orang yang qari, yang pembaca, sehingga dia pun yaitu lakukan itu semuanya dengan penuh pengorbanan, tapi bukan karena Allah Ta'ala. Dia pun nasibnya dilimparkan ke jahanam. Orang yang sedekah itu berat. Karena asalnya manusia itu sangat mencintai hartanya. Sehingga mengeluarkan sedekah itu berat. Tapi ada orang yang mereka bersedekah, itu betul-betul kelihatan luar biasa, tapi hanya pengen digelari dermawan, sang dermawan. Bukan karena Allah Ta'ala, maka dia pun dilimparkan ke jahanam. Sehingga dikatakan istiqomah itu kalau lillah. Bimakna, ayastaqim al-abdu wa ayalzama siratallahil mustaqim mukhlisan bidalikal amra lillah taliban bi thawabah wa ridah. Maksudnya adalah seorang hamba hendaknya dia dengan istiqomahnya itu, dengan dia senantiasa melazimi siratal mustaqim itu, tampilan sholatnya, tampilan puasanya, tampilan hajinya, tampilan nutup auratnya, tampilan berbuat baiknya, tampilan dakwahnya, tampilan ini, penampilan zahirnya, jenggotnya, cingkrangnya, dan semisalnya itu, hendaknya bagaimana? Mukhlisan bidzalikal amra lillah taliban bi thawabah wa ridah. Hendaknya betul-betul niatnya dia murnikan semata-mata dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, dan dalam rangka untuk mencari pahala keutamaan yang disediakan Allah, pahala dan keridhaan Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang tidak gampang, berat. Maka para ulama mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling sulit bagi diriku kecuali mewujudkan keikhlasan, menjaga keikhlasan. Ikhlas itu lebih berat dari semua amal. Berjihad itu berat. Bersedekah itu berat. Belajar ilmu agama sampai mahir, sampai apalagi sampai mengajar itu berat. Kemudian semua ketaatan itu berat. Tapi ikhlas dalam mewujudkan itu semuanya lebih berat. Lebih berat. Sehingga motivasinya itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka sedikit orang yang mereka lulus dalam ikhlas ini. Karena syahwat itu seperti gak ada bagiannya. Syahwatnya itu seperti gak ada bagiannya. Karena total dia murnikan untuk Allah Ta'ala. Maka kalau dakwah tauhid itu lebih sedikit peminatnya ketimbang dakwah penumbangan kekuasaan. Mengajak orang untuk menjungkelkan penguasa itu, pengikutnya bisa langsung vet, banyak. Maka orang belum buat partai, bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan. Kenapa? Karena keberhasilan di bidang ini, itu dia bisa menikmati. Syahwatnya itu dapat. Mungkin kemudahan berkaitan dengan usaha dia, berkaitan dengan harta dia, berkaitan dengan harapan dapat jabatan, kekuasaan. Bisa merasakan paling enggak dampak-dampak ini kekuasaan yang kalau dikuasai oleh koleganya. Tapi kalau tauhid, dakwah tauhid, semua itu saya kepentingan syahwat enggak ada. Enggak dapat bagian apa-apa. Maka sedikit. Memurnikan penghambaannya kepada Allah SWT. Itu sedikit yang bergabung. Karena tidak ada bayangan, khayalan, tidak ada itu rasa-rasa untuk menikmati dengan syahwatnya itu. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Mukhlisina. Dalam keadaan yaitu dia mengikhlaskan amal ibadahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikhlaskan pelaksanaan agamanya, ibadahnya itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini yang diperintahkan Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana kita melakukan segala sesuatu kebaikan adalah mukhlisan, mukhlisin alauddin. Sebagai orang betul-betul ikhlas, memurnikan ini perkaranya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillah, adapun yang dikatakan wabillah, makna wabillah itu apa maksudnya itu? Ay musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha wassabat alaiha billah. Dia ketika mewujudkan seluruh amalan-amalan ketaatan, amalan syariat, dari mewujudkan amalan untuk bisa ikhlas, melaksanakan segala amalan-amalan tuntutan agama, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian berhijab, kemudian taat, kemudian meninggalkan maksiat. Ini semuanya untuk mewujudkan perkara-perkara ini itu mesti musta'inan. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terwujudnya semua yang akan kita rancang untuk kita wujudkan itu. Karena tanpa pertolongan Allah itu kita tidak akan bisa apa-apa. Maka inti dari surat Al-Fatihah itu di sini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini intinya di sini kehidupan kita itu. Maka Al-Imam Al-Qayyim menjabarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa menjadi satu jilid buku. Iyyaka na'bud itu tekad total untuk betul-betul hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Total. Sehingga slogannya itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah korbanku, kemudian hidupku yang 24 jam sampai matinya, wa mamati sampai matinya, kemana diarahkan? Lillahi Rabbil Alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini untuk mewujudkan, ini adalah iyyaka na'bud. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, kepada ini hanya beribadah. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada-Mu ya Allah kami beristianah. Kalau kalimat iyyaka na'bud itu kesadaran bahwasanya Allah SWT itu zat yang maha sempurna, yang menyandang segala sifat kesempurnaan, pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan, sifat kesempurnaan, yang dengan itu Allah menjadi zat yang berhak untuk disembah, dan menjadi satu-satunya zat yang berhak disembah, sehingga la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah SWT. Ini dengan pandangannya kesempurnaan tentang Allah SWT, maka dia bertekad hanya ingin mewujudkan penghambaan total hanya kepada Allah Ta'ala. Ini singkatnya iyyaka na'bud begitu. Wa iyyaka nasta'in itu adalah kesadaran penuh bahwa dirinya itu dhaif, lemah, fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah SWT. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian itu orang yang fakir, total mutlak membutuhkan Allah SWT. Hamba betul-betul tahu persis dirinya adalah seperti itu. Maka Nabi kita pun mengajarkan sebuah ketawaduan seperti ini dengan ungkapan ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith asri li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya hayu ya qayyum, waidat yang hidup dan menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kehidupanku. Agar betul-betul menjadi orang yang saleh. Orang yang betul-betul baik di tengah-tengah kehidupan. Baik dengan Allah dan baik dengan para hamba Allah. Sehingga betul-betul menjadi orang yang betul-betul baik. Perhatikan kalimat berikutnya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan kau serahkan, ya Allah, dalam urusan memperbaiki diriku itu kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ini kesadaran seorang hamba bahwa dirinya itu dhaif, dirinya itu lemah, dirinya itu enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun hanya mengharapkan senantiasa berharap kepada Allah dalam setiap perbuatannya itu agar Allah menolong dia. Karena tanpa pertolongan Allah, dia tidak punya daya dan kekuatan apapun. Maka di antara zikir yang sangat dahsyat, yang merupakan kangzun min kunuzil arsh, kangzun min kunuzil arsh, yaitu di antara perbendaharaan arsh, adalah ucapan kalimat la haula wala quwata illa billah, kesadaran penuh seorang hamba bahwa dia tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Maka orang yang mereka itu, kalau kita bicara riak dan ujub, kalau riak itu tidak mewujudkan iyyaka na'bud, karena dia musyrik, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hal niat dan tujuan, walaupun syirkun akbar, walaupun syirkun asghar. Dia musyrik, tidak mewujudkan iyyaka na'bud. Kalau ujub, bangga dengan dirinya, dia lupa dengan iyyaka nasta'in. Karena terwujudnya segala yang dia lakukan dan bisa berhasil itu semata-mata dengan pertolongan Allah SWT. Maka dia tidak ujub siapa sepoing sun, kemudian siapa saya, sehingga merasa besar, merasa hebat, merasa tinggi, merasa luar biasa. Ujub ini dia telah menghancurkan makna kalimat iyyaka nasta'in. Maka orang yang betul-betul mewujudkan iyyaka nasta'in, dia tidak akan ujub. Dia tidak akan sombong, dia tahu persis, dia hanya bisa mewujudkan perkara yang baik itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasabat 'alaiha billah. Dan tegar, teguh, tegar di atas kebenaran itu dalam mewujudkan ajaran Allah itu billah, hanya dengan pertolongan Allah. Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu rukunnya dua, yaitu akhdul asbab, mengambil sebab, dan tafwidul amri ilallah, menyerahkan total hasil akhir urusannya kepada Allah Ta'ala. Hatinya bersandar total kepada Allah Ta'ala. Seorang yang bertawakal kepada Allah itu, dia akan melakukan ikhtiar-ikhtiar maksimal. Akan melakukan ikhtiar-ikhtiar maksimal. Dan dikatakan salaf kita, barang siapa yang meninggalkan ikhtiar, maka dia telah mencela syariat. Barang siapa meninggalkan ikhtiar, maka dia telah mencela syariat. Sehingga orang yang bertawakal itu membutuhkan ikhtiar. Dia harus mengambil ikhtiar. Orang mau dapat rezeki, ikhtiarnya ya kerja. Kalau yang lebih cetol lagi lah, banyak orang pengen dapat rezeki anak, ya pakai ikhtiar. Pakai ikhtiar. Pertama dia harus kawin, mencari pasangan, kemudian dia harus ini jima, baru kemudian ikhtiarnya itu ditempuh semuanya, baru kemudian bisa istrinya hamil, kemudian dia punya anak. Kalau tidak ada ikhtiar, ya bagaimana dia akan berharap akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka tawakal itu harus ikhtiar. Nabi orang yang mutlak bertawakal pada Allah Ta'ala, paling sempurna tawakalnya kepada Allah, tapi Nabi juga melakukan segala perkara yang merupakan ikhtiar. Contohlah umpamanya ketika Nabi tujuan tersebarnya dakwah, maka ikhtiarnya ya bergerak dakwah. Tujuan tersebarnya hidayah Allah Ta'ala, biar bagaimana Islam itu tersebar ke seluruh manusia. Ya ikhtiarnya ya dakwah. Bagaimana dia menyampaikan Islam, terus menyiar-nyiarkan Islam, atau menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, sehingga mulai tersebar luas dakwah tersebut. Itu ikhtiar. Walaupun pun yang menentukan orang mendapatkan hidayah atau tidak, ya Allah SWT. Ikhtiar Nabi ketika hijrah, itu tidak langsung lenceng Mekah, langsung Madinah, lurus gitu aja. Enggak. Nabi malah belok mundur, itu lewat ibaratnya dalam belakang. Harapannya orang-orang Mekah, dia tertipu dengan yaitu arah perjalanan Nabi. Dan itu ikhtiar keselamatan. Ketika Nabi berperang, Nabi bisa aja tawakal kepada Allah, kemudian hanya pakai baju biasa, kemudian terjun di medan perang, tawakal kepada Allah Ta'ala, bisa. Tetapi Nabi menggunakan baju besi, komplit baju besi, dalam rangka untuk ikhtiar, supaya bisa selamat dalam, yaitu menghadapi pedang-pedang atau tombak-tombak musuh. Ini ikhtiar semuanya begitu itu. Maka tawakal itu rukun pertama ikhtiar, kemudian yang kedua, tafwidul amri ilallah. Bagaimana menyerahkan urusan total kepada Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini, itu kalau berhasil gak akan sombong. Kalau dia gagal, dia pun bersabar, dia sudah serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dia betul-betul meyakini yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala itulah yang terbaik bagi dia. Fa'budhu, sembahlah Allah SWT, wa tawakkal Allah, dan tawakkal kepada Allah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telah kita jelaskan tadi itu. Kemudian juga dalam hadis sahih yang lainnya dikatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah dalam perkara akan memberikan manfaat kepada Anda, dan minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Kalau perkara itu kita pandang baik, bermanfaat, semangat, lakukan dengan semangat. Maka tidak ada seorang muslim itu malas-malas, bahkan malas itu penyakit yang harus kemudian disingkap atau disipatkan atau dibuang jauh-jauh. Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku minta, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajz, lemah. Enggak punya gairah, lemah, lemes, lunglai, lemesan, lemah, seperti enggak punya kekuatan. Wal kasal dan malas. Malas. Lemah dan malas itu artinya sama, tidak tercapainya apa yang diharapkan. Oh, inginnya luar biasa, menggebu-gebu keinginannya itu, tapi lemah untuk mendapatkannya itu. Akhirnya enggak mencapai tujuan. Umumnya orang lumpuh, lemah, lumpuh harus menempuh jarak 5 kilo dalam 15 menit dengan tanpa peralatan. Nggak bisa, lemah. Ada orang fasilitas komplit semuanya itu. Guru ada, biaya ada, fasilitas komplit, segala macam tersedia. Pokoknya tinggal mau atau enggak. Karena malas, maka semuanya bubar. Enggak mendapatkan atau dia enggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Malas. Malas ke majelis ilmu, malas menghafalkan, malas menulis, malas. Ini sebenarnya menjadikan dia ini bubar. Nah, kalau kita pandang sebuah perkara itu manfaat untuk dunia Anda dan akhirat Anda, dunia yang manfaat itu dunia yang bisa mendukung akhirat kita. Namanya belajar komputer. Belajar komputer ini, aduh ini ilmu apa ya, ilmu barat, ilmu dunia, ilmu dunia, enggak ada hubungan dengan akhirat. Oh, ada. Kalau Anda menguasai komputer, menguasai dunia IT, maka ini akan bisa membantu dakwah seluas-luasnya. Dakwah bisa dinikmati oleh manusia seluruh dunia, itu diantaranya karena ini dengan fasilitas IT. Maka semangatlah belajar IT, karena itu manfaat untuk dunia dan dakwah Anda, atau untuk dunia dan akhirat Anda, maka semangatlah. Dan itu untuk semua pekerjaan, semua perbuatan. Manfaat, semangatlah. Jangan malas-malasan. Kemudian, wasta'in billah. Di sini, yang tidak boleh ketinggalan, Nabi memberikan, yaitu, arahan, jangan lupa untuk senantiasa beristianah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Karena kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan kemanfaatan apapun yang kita harapkan, kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah, agar betul-betul Allah bisa menolong Anda dalam mewujudkan ini segala perkaranya itu. Ini adalah billah, yaitu senantiasa Anda mengharapkan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala amrillah, dan tidak dikatakan istiqamah kecuali berada di atas perintah Allah taala. Dikatakan istiqomah itu kalau dia itu berdiri dan berjalan di atas jalan Allah, syariat Allah, agama Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan peman para sahabat, itulah istiqomah. Kalau tidak, maka tidak dikatakan istiqomah. Ahlul bid'ah, bermakna rajin sholat terus. Sampai ditura-turai, subuhnya peng limo, kemudian maghribnya, durnya peng pitu, asarnya peng wolu, kemudian 8 rekaat, maghribnya 7 rekaat, isaknya 10 rekaat. Karena dia lomo, pengen kebaikannya itu, ini banyak. Terus sholat macam-macam, zikir macam-macam, semua adakan segala macam bentuk. Ini amalnya ibadah yang dia sangka itu kebaikan. Padahal bid'ah. Dan dia istiqamah. Terus itu dari kecil sampai tuanya itu begitu. Orang bilang istiqamah. Itu bukan istiqamah karena tidak di atas syariat agama Allah Ta'ala. Dikatakan istiqamah itu kalau di atas sunnah. Di atas syariat. Yang tidak di atas sunnah itu dikatakan istiqomah. Itu penyimpangan. Maka khawarid, syiar rafidah, sufi, kuburi, kemudian aklani, firaquddalah secara umum, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang di siratal mustaqim, mereka itu kelihatan kencengnya kaya apun dalam beragama, mereka tidak dikatakan istiqomah karena mereka menyimpang. Istiqomah itu ala amrillah, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyasira fi istiqamati ala nahjil qawim wasiratil mustaqim alladhi amara Allah Subhanahu wa taala ibadahu bi. yang dikatakan ala amrillah adalah ayasiro, di itu berjalan dalam keistiqomahannya di atas manhaj yang lurus, di atas shiratal mustaqim yang Allah perintahkan kepada hambanya, dia berjalan di atas jalan yang lurus ini. Itu namanya istiqomah. Di atas akidah tauhid, tidak menyekutukan Allah, di atas sunnah, tidak melakukan bid'ah, di atas akal kulli karimah, tidak menyimpang dari akal yang bagus. Itu baru katakan istiqomah. Ala amrillah. Yang kalau bukan ala amrillah, maka tidak dikatakan istiqamah. Allah firqa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fastaqim kama umrita. Istiqamalah kamu seperti yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sehingga kalau tidak setidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tidak berada di atas yang diperintahkan oleh Allah dalam perkara akidah, ibadah, maupun akhlak, maka mereka tidak dikatakan istiqamah. Tidak dikatakan istiqomah, ya kayak istiqomah jadi preman, dari kuwacil sampai tuwek, sampai bau tanah, menjungkel ke kuburan, mesti jadi preman, istiqomah jadi premannya. Tidak dikatakan istiqomah, itu istiqomah secara bahasa, tapi secara syariat, istiqomah itu adalah orang yang mereka berjalan di atas shiratal mustaqim sampai akhir kehidupannya. Maka sabaqa dzikru ba'dil athar anis salaf, dan telah disebutkan sebagian athar dari para salaf fi taqriri hadzal makna, dalam hal menegaskan tentang makna ini, makna istiqamah itu di atas shiratal mustaqim, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, tsumma istaqamu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu istaqamu, kemudian mereka itu beristiqamah, istaqamu fi ada'il fara'id, itu terus dia istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah. Salatnya istiqamah terus, ke masjidnya istiqamah terus, qiyamul lailnya istiqamah terus, sedekahnya istiqamah terus, itu namanya istiqamah. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, istaqamu ala amrillah, mereka istiqamah di atas apa yang diperintahkan Allah. Yang Allah perintahkan ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa amilu bi ta'ati wastanabu ma'siyata. Mereka melakukan apa yang Allah ta'ala mereka, yaitu melakukan apa yang mereka melakukan ketaatan-ketaatan, dan mereka menjauhi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Wa amrullah wa syar'uh. Dan yang namanya amrullah, apa yang diperintahkan Allah itu adalah syariat Allah Ta'ala. Ya syariat dari akidah tauhidnya, menegakkan tauhid, menjauhi syirik, menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah, mewujudkan akhlul karimah. Ini adalah syariat Allah SWT. Yang allati ba'atha bi nabiyyahu sallallahu wasallamu alaihi, yang Allah dengan syariatnya itu mengutus nabi untuk disampaikan kepada yakni umatnya. Ini adalah yang dikatakan istiqomah, itu adalah begitu. Sehingga tidak akan dikatakan istiqomah kecuali lillah wa billah wa ala amrillah. Sehingga harus faham, itu yang disebut dengan istiqomah. Sehingga kalau dia menyimpang, baik menyimpang dalam perkara syahwat atau syubhat, maka tidak dikatakan istiqomah. Menyimpang dalam perkara syahwat, ya minum khamr, ya berjudi, dan semisalnya. Yang syubhat, ya terseret arus ikut aliran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini bukan dikatakan istiqomah. Istiqomah itu di atas, ya ini syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, sampai sini jam 9, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada pertanyaan. Bismillah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya beli rumah dibayar dengan cicilan emas? Jadi harga rumahnya dihargakan emas. Ya, intinya dihargai rumah itu harganya dihargai umpamanya 8 kilo emas, ya sudah bayar 8 kilo emas. Ya enggak apa-apa, dia mau jual rumah dengan gamas enggak apa-apa, tapi hendaknya dia bayar yaitu kontan. Dia bayar kontan itu dengan atau harga dengan 8 kilogram emas dengan cicilan umpamanya setahun setiap bulan. Intinya dihargai dengan emas, ya boleh-boleh aja. Dihargai dengan harga emas, boleh aja. Tetapi yang jelas dengan ketentuan tidak ada riba-riba segala macam. Pokoknya rumah ini tak harga, tak jual dengan harga 8 kg emas. Kamu bayar kontan atau kamu cicil setahun, itu pokoknya targai 8 gini kilogram emas. Yang tidak boleh itu hutang, hutang dihargai dengan emas. Sekarang saya utang 10 juta, tak serahkan duit. 10 juta sekarang ini umpamanya 10 gram emas umpamanya. Berarti kamu utang 10 gram emas, nggak bisa. Kalau mau ngutangi emas, ngutangi emas. Kalau ngutangi duit, ngutangi duit. Sehingga kembalinya adalah ini duit. Kalau mau ngutangi emas, ya utangi emas. Kalau dia mau, kalau utangi duit, ya utangi duit. Yang dia tidak boleh berkembang pada perjalanan waktu ketika dia mengutangi duit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana hukum jual beli salam seperti ikut reseller buku sunnah? Jazakumullah khair. Jadi reseller dengan cara bagaimana dia? Intinya kalau jadi reseller dengan istilahnya itu dia penjual atau resmi sebagai wakil dari toko, resmi dia wakil dari toko, kemudian selalu menjualkan dengan nanti kasih persentase hasil penjualan sekian persen, itu diperbolehkan. Dan penjualan salam, penjualan dengan model DP itu bagaimana? Atau wallahualam nanti lain waktu insya Allah diperjelas dulu, mudah-mudahan bisa lebih jelas pertanyaannya itu, karena reseller juga bentuknya macam-macam gitu, reseller yang bagaimana itu. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau kita udah taubat kemarin, minta ampun sampai nangis-nangis, terus kesalahannya diulangi lagi, terus menyesal dan minta ampun lagi, masih diterima nggak Ustaz maafnya? Ya insya Allah kalau serius, bismillahirrahmanirrahim, kalau betul-betul serius, itu ya tetap terus taubat terbuka sampai nanti ditutupnya pintu taubat. Tapi hendaknya diingat, jangan sampai dia main-main dalam bertaubat, dan Allah mengetahui antara taubat yang serius dengan taubat yang main-main. Taubat yang serius, ikhlas karena Allah Ta'ala, kedua menyesal, ketiga meninggalkan perbuatannya, keempat itu dia berazam untuk tidak mengulanginya, yang kelima dilakukan di waktu masih terbukanya pintu taubat. Ya, ada lagi tambahan kalau itu berkaitan dengan haknya makhluk, yaitu dia harus mengembalikan haknya taubat. Kalau dia betul-betul taubat tanaswa, insya Allah akan terima, walaupun satu saat dia tergelincir lagi. Tapi kalau dia main-main, Allah mengetahui mana orang yang main-main dan mana yang betul-betul serius di dalam bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Abah mau tanya atau kurang berkenan, bagaimana bentuknya itu? Yang jelas, nggak ada model kayak gituan di dalam agama kita. Semuanya realistis. Kalau mendapatkan uang, ya jual beli, atau dia jualan, atau bagaimana, atau kerja. Nggak ada, yaitu gosok minyak, kemudian tutup duitnya, nanti keluar sendiri duitnya. Itulah semuanya bantuan syaitania. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, amalan buat perempuan lagi halangan apa aja selain zikir, apakah boleh baca Quran di HP? Yang jelas diantaranya baca Quran, hafalan-hafalan boleh, tetapi membaca Quran dengan mushaf tidak diperbolehkan. Demikian sebagian ulama menjelaskan, yaitu berkaitan dengan amalan orang yang mereka sedang nihaid. Baca Quran boleh, hafalan-hafalan yang dia miliki, tetapi dia bukan dengan hafalan atau bukan dengan baca di mushaf. Dihindari pegang atau baca yaitu mushaf. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana jika istiqomah batin saja? Apa akhir hidupnya termasuk mati husnul khotimah? Ya kalau istiqomah batin aja, zahirnya enggak istiqomah, yang menunjukkan dia enggak istiqomah. Umpamanya batinnya mencintai Allah Ta'ala, tapi dia enggak berhijab, dia tidak tidak melaksanakan. Batin itu akan terwujud pada istiqomah zahir. Pasti itu. Kalau batinnya istiqomah, pasti dohirnya istiqomah. Tapi tidak sebaliknya. Dohir yang istiqomah belum tentu batinnya istiqomah. Kalau batinnya istiqomah, pasti dorinya istiqomah. Umpamanya istiqomah mencintai Allah Ta'ala. Kalau dia betul-betul cinta Allah, pasti akan diwujudkan dengan amalan zahir. Kalau dia itu zahirnya tidak istiqomah, itu pasti batinnya itu enggak beres. Enggak mungkin batinnya istiqomah, kalau sedangkan zahirnya kemudian tidak menunjukkan istiqomah. Dia enggak salat, tapi alhamdulillah batin saya sangat mencintai Allah Ta'ala. Dusta. Dusta. Kalau hatinya mencintai Allah Ta'ala, pasti dia akan salat. Karena salat itu bagian ketakwaan kepada Allah SWT dan bagian yang mewujudkan perintah Allah Ta'ala. Tapi orang yang salat belum tentu bertakwa kepada Allah Ta'ala karena banyak motivasinya. Sehingga batin istiqomah, zahirnya pasti akan istiqomah. Kalau zahirnya tidak istiqomah, pasti batinnya tidak istiqomah. Itu pasti. Wallah Ta'ala alam bisawab. Tidak, kalau zahirnya istiqomah, belum tentu batinnya istiqomah. Tapi kalau batinnya istiqomah, zahirnya pasti istiqomah. Demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya mendapatkan passive income berupa komisi dari tiap pemasukan yang diperoleh oleh referral kita atau yang ikut bergabung karena ajakan kita? MLM. Ada pun model MLM sudah dibahas oleh para ulama, intinya hindari model jual-beli model MLM. Para ulama telah membahas tentang masalah MLM, hindari model jual-beli MLM. Wallah Ta'ala alam bisawab. Ada pembahasan sendiri, silakan nanti dibahas, dibaca, ada pembahasan tentang masalah MLM, bisa di internet yang dicari pembahasan para ulama tentang MLM. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mau nanya doa zikir pagi petang yang ya hayu ya qayyum birahmatika, apakah dibaca sampai ainin atau abadan? Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghiz asli sya'ni kullah wa la taqli ila nafsi tarfata ain. Sampai abadan yang mana? Ainin. Iya. Ainin atau abadan? Ainin. Ya yang biasa kita baca sampai ainin itu, wallahualam kalau antum ada riwayatnya sampai abadan ya. Yang penting ada, yang penting itu Anda punya sandaran hadisnya atau sandaran riwayatnya berkaitan dengan bacaan tentang zikir pagi dan petang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bolehkah kita tidak mengingatkan orang yang berhutang kepada kita ketika sudah lewat waktu yang dijanjikan? Syukran jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum gerundel tidak disaur, ya diingatkan, diingatkan supaya dia enggak zalim juga. Diingatkan kalau dia punya utang, ada waktunya untuk nyaur, soal nanti dia marah atau bagaimana urusan dia, tapi kita harus ingatkan, dan ingatkan itu termasuk berbakti pada dia, karena dengan mengingatkan itu mengingatkan kewajiban dia untuk segera melunasi utang. Kalau dia sampai mati dalam keadaan menanggung utang dan kemudian mendapatkan ancaman-ancaman yang tidak nyaur utang, itu tentunya adalah kecelakaan bagi dia. Maka mengingatkan itu termasuk bagian kebaikan Anda kepada orang yang berutang kepada Anda. Bisa diingatkan, ditagih aja karena janjinya sekian, tanggal sekian, maka sudah masuk janjinya, kemudian hendaknya segera melunasi. Adapun kebaikan Anda ada dua. Kebaikan pertama, kalau memang dia betul-betul kesulitan, maka bisa Anda berikan tempo mundur lagi, kasih waktu mundur lagi. Dan orang yang ngasih tempo mundur itu seperti persedekah dua kali lipat. Orang yang ngasih utang, kemudian itu seperti setiap hari dia bersedekah senilai utangan dia sampai dia nyaur. Kalau sampai tempo waktunya itu dia mundur lagi, maka Anda seperti bersedekah tiap hari dua kali lipat utangan dia tersebut. Yang kedua, atau Anda putihkan, sehingga Anda tunda waktu pengembaliannya, atau yang kedua Anda putihkan, Anda ini bebaskan dia dari utang Anda, sehingga ini kebaikan Anda. Dua-duanya adalah kebaikan bagi orang ini mengutangi orang lain. Mengingatkan termasuk dari kebaikan, supaya dia tidak lalai untuk dia punya tanggungan utang, dan kemudian dia harus mengembalikan. Wallahualam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana memantapkan hati ta'aruf dengan orang yang sebelumnya belum dikenal sama sekali? Ya pertama, istikharah kepada Allah Ta'ala, istikharah karena adalah Allah yang tahu segala-galanya. Yang kedua, ya tanya sisik meli orang yang kira-kira kita ini kenal dengan dia, siapa kenalannya, maka kita bisa cari sisik meliknya sehingga mengetahui info tentang orang yang akan kita nikahi tersebut. Dan tentunya ya harus melihat tanda-tanda kan, orang yang kita mau kawini kan mosok itu kemudian cekal gitu aja kan, dia ada teman-temannya, ada segala macamnya, bisa ditanya tentang si fulan ini dengan tetap beristikharah kepada Allah untuk ini dipilihkan yang terbaik atau dimantapkan berkaitan dengan apa yang akan dia lakukan itu. Wallah ta'ala alam sob. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana doa supaya rumah tangga kita bisa sakinah, rukun, tentram, dan dijauhkan dari godaan-godaan dunia. Ya kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia cukup. Bismillahirrahmanirrahim, ya setiap sholat, kemudian waktu sujud, kemudian atau batas sholat, bisa juga berdoa, sholat istikharah, kemudian sholat hajat, kemudian minta kepada Allah, menyampaikan hajat-hajatnya, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Adapun riwayat khusus berkaitan dengan doa sakinah, mawaddah, warahmah, saya nggak tahu, tapi secara umum, kita berdoa untuk Allah memberkahi rumah tangga kita. Ini wabarik fi ma'atoid. Ini ya Allah berkailah apa yang kau berikan kepadaku. Diberkahi itu termasuk rumah tangga diberkahi itu mawadah, sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan kebaikan, itu termasuk diantara adalah hidup yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Kalau hadisnya ya wabarik fi ma'atoid. Kemudian kalau rinciannya berkaitan dengan rumah tangga yang kita doa secara khusus yang makthur saya enggak tahu, tapi secara umum itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya seputar arisan. Di awal perjanjian dikenakan biaya potongan sebesar 100 ribu dari jumlah uang 3 juta pada setiap pemenang. Katanya itu untuk biaya konsumsi, sedangkan nominal uang yang diambil tersebut melampaui kebutuhan konsumsi. Dan apakah halal jika potongan konsumsi itu tidak melebihi? Apakah itu tetap dihukumi riba? Terima kasih. Intinya kalau arisan itu menimbulkan keruwetan, sudahlah, nggak usah arisan. Jadi yang penting kumpul-kumpulnya itu, kumpulnya. Kalau memang betul-betul ingin memudahkan orang lain, istilahnya itu mau sodakoan, kemudian sodakonya dikumpulkan, kemudian nanti yang kesulitan, mungkin yang kesulitan bisa kemudian diambilkan dari sodako itu dengan ketentuan aturan yang bisa dirancang. Tapi kalau arisan itu nanti justru menimbulkan pertikaian, permasalahan, kemudian keruwetan dalam hubungan, malah saling menghibah satu dengan yang lainnya, nggak usah arisan. Yang bisa konotasinya menjadi jelek arisan itu. Asalnya arisan itu sesuatu yang dibolehkan aja untuk menegakkan saling tolong-menolong, memudahkan ini saudaranya ketika ada kebutuhan. Tapi kalau ternyata itu menimbulkan depannya menimbulkan suudon, kemudian ruwet, kemudian malah saling ghibah, menghibahi, dan seterusnya, maka nggak usah. Kalau mau berbuat baik, urunan, ya sudah urunan aja, sifatnya sodakoh. Ini udah los, keluar udah los, nggak mikir lagi gitu. Kalau masalahnya itu arisan dan pengertian ya lolosan gitu, arisan yang sifatnya itu mengumpulkan uangnya orang nanti untuk membantu siapa yang kira-kira butuh diantara anggota tersebut gitu. Sehingga tidak ada pikiran lagi untuk ngundah-ngunduhnya itu, sehingga los, nggak ada mikir macam-macamnya. Wallah ta'ala alam bisawab. Allah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah istiqomah itu harus berjamaah? Karena anak sendiri nggak bisa sendirian pun kalau berjamaah, berarti apakah kita nggak punya prinsip sendiri untuk istiqomah? Istiqomah harus berjamaah, maksudnya ya istiqomah itu amalan pribadi tegar di atas agama Allah. Adapun berkomunitas, berjamaah, berkelompok, berkawan, itu kita butuh kawan untuk menguatkan supaya kita ini tidak tergelincir. Kalau tergelincir bisa diingatkan Sehingga maksudnya berjamaah itu bagaimana? Masuk kelompok jamaah tertentu atau bagaimana? Yang penting istiqomah itu bagaimana kita itu tegar di atas agama sendiri, asalnya adalah sendiri. Tapi kita ini butuh teman, ini butuh komunitas, kita butuh orang yang bisa mengingatkan, mendampingi, kemudian mensupport kalau kita ini baru malas-malas disupport, kalau kita baru lupa diingatkan, kalau kita baru ini jatuh bisa dibantu ditegakkan. Itu adalah fungsinya teman. Sehingga asalnya istiqomah itu amalan pribadi, tegak lurus dari awal berdiri sampai ke tempat tujuan, yaitu matinya, itu artinya istiqomah. Tapi berjamaah itu berkomunitas, artinya berkomunitas, berkawan, ini berkelompok dengan orang baik, itu satu di antara faktor yang akan bisa mewujudkan istiqomah kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dua hampir mirip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana jika kita sudah berazam istiqomah tapi rasa futur menyerang? Bagaimana cara menguatkan tekad istiqomah? Ana saat ini sedang futur. Mohon nasihatnya agar ana tetap istiqomah. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah ada sebabnya dan futur ada sebabnya. Dan futur itu adalah futur ringan, futur berat. Futur ringan itu dan orang futur atau malas-malasan, futur itu artinya adalah lemah atau lesu, fenomena kelesuan di dalam beramal. Nabi pernah sampaikan kullu amalin siratun wa kullu siratin wa likulli siratin fatratun faman kanat fatratu ila sunnati faqad hada wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa gesitnya, ada masa semangatnya. Tapi setiap masa semangat itu ada masa menurunnya, ada masa ini futurnya. Barang siapa masa futurnya itu tetap di atas sunnah, maka dia mendapatkan petunjuk. Kalau masa futurnya itu dia ini menyimpang pada yang lainnya, maka dia telah celaka. Terkadang kita sholat malam itu pas semangatnya itu bisa lama, kemudian komplit 11, itu pas fit badannya semangat sehingga pas menyala. Tapi kadang melemah, futur sedikit, ada rasa kemalasan. Kalau dia masih tetap ini sholat malam, tapi mungkin nggak 11, mungkin hanya witir atau mungkin hanya berapa rakaat, kemudian juga lebih pendek, sedang malas, itu masih di atas sunnah. Yang penting dia nanti bagaimana mencari penguat untuk dia menyegarkan kembali sehingga terdungkrak lagi. Kelesuan seperti itu tuh suatu yang wajar. Yang penting dia tetap terus di atas sunnah seperti itu. Baca, mungkin dia futur dalam masalah salat malam tapi semangat dalam baca Quran, maka dia lakukan yang semangat, kemudian yang futurnya itu bagaimana cara mendungkraknya lagi. Dia semangat baca buku tapi agak malas datang ke tempat pengajian, itu ada kefuturan dalam masalah datang ke majelis, maka dia tetap baca buku, bagaimana dia mendongkrak semangat untuk kembali ke majelis. Itu ya di atas sunnah. Tapi kalau kemudian dia sekarang gak datang ke majelis, kemudian malah maksiat, gerombol-gerombol di tongkrongan, di tempat-tempat tongkrongan, kemudian maksiat, itu namanya dia celaka. Nah, di antara sebab-sebab futur itu, satu, kurangnya siraman ilmu, karena ilmu itu siraman. Air yang menyegarkan, ibaratnya itu air yang menyegarkan. Dia jauh dari majelis ilmu. Yang kedua, yaitu jauh dari teman-teman yang baik. Karena teman yang baik itu akan menguatkan, menasihati, kemudian mengajak, mengingatkan, dan seterusnya. Sahib-sahib, ini teman itu menuntun. Kalau nggak nuntun ke surga, ya nuntun ke neraka. Kemudian yang ketiga, boleh jadi Anda melakukan perbuatan maksiat, sehingga maksiat itu menjadi virus yang melemahkan. Kayak orang kena virus kemudian melemah, drop, lemah, artinya nggak semangat. Karena maksiat itu akan membuat hati itu terkena titik hitam, membutakan hati, sampai kemudian ini maksiat itu mengumpul menjadi titik-titik nokta hitam sampai mematikan hati manusia. Kemudian atau mungkin sebab Anda mulai disibukkan dengan dunia, sehingga orientasi dunia menjadi semakin kuat, akhirnya agamanya melemah, dakwahnya melemah, sholatnya jamaahnya melemah, kemudian taklimnya melemah, dan seterusnya karena kuatnya orientasi dunia. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah betul-betul mengobati penyakit yang sedang menimpanya dan menguatkan apa yang sedang Anda alami ini kelemahannya. Sehingga jangan tinggal kata, jangan tinggal majelis ilmu, jangan tinggal teman yang baik, banyak berdoa kepada Allah, kemudian tinggalkan perbuatan maksiat, kemudian tinggalkan teman-teman yang buruk. Ini adalah semua termasuk yang akan menguatkan, mengembalikan kesegaran kita, ketegaran kita di atas agama Allah. Dan jangan mendatangi tempat-tempat fitnah atau sumber-sumber fitnah. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, istiqomah di atas sunnah dalam lingkungan bid'ah, bagaimana solusinya selain hijrah, pindah tempat, beraktivitas, karena anak berniat sekalian mau dakwah dengan hikmah di lingkungan bid'ah ini? Ya, tidak melibatkan diri dalam acara bid'ah, itu namanya istiqomah di atas sunnah, walaupun di tengah-tengah alul bid'ah. Nabi bukannya tengah alul bid'ah, Nabi di tengah-tengah bangsa kafir yang memerangi dakwah, dan Nabi istiqomah dengan tauhidnya, dengan dakwahnya, tidak ikut larut dengan kekafiran mereka. Kemudian dakwah kepada lingkungan yang penuh dengan bid'ah, yang jelas bagaimana dakwah dengan bijak, yaitu dakwah seorang dai mempersiapkan satu ilmu. Ilmu-ilmu itu ilmu tentang agamanya yang akan didakwakan, ilmu tentang bagaimana cara berdakwah yang tepat, kemudian ilmu tentang orang yang kita dakwai sehingga mengerti mat'u yang kita dakwai itu siapa, bagaimana cara mengelolanya, itu termasuk ilmu. Kemudian bersikap lean, lembut. Bagaimana Anda membangun kelembutan dengan orang yang akan didakwai? Tanamkan kepercayaan kepada mereka, Anda adalah orang baik dan akan menolong ini, dan siap memberikan pertolongan kepada mereka itu, berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, itu punya kesabaran, khususnya dowo, kata orang Jawa itu, khususnya dowo, dodonya jembar, sehingga tidak ceklean, tidak sumpekan, tahan banting, militan, dan terus berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada Anda. Insya Allah dengan begitu dakwah Anda akan berbuah di tengah-tengah lingkungan yang tadinya adalah bid'ah atau banyak menentang ini sunnah. Sehingga justru Anda menjadi peran seorang da'i bagaimana merubah yang seperti itu menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada aliran yang bisa melihat Allah itu bagaimana Pak? Aliran sesat. Aliran sesat. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Ta'ala. Musa aja minta melihat Allah, enggak dikabulkan Allah, tidak bisa melihat Allah. Kalau mau pengen melihat Allah di akhirat kelak, agak itu ada bonus ahlul jannah, Allah perlihatkan wajah Allah, yang melihat wajah Allah itu mengalahkan semua kenikmatan jannah. Syaratnya sekarang adalah bagaimana Anda bertauhid di atas sunnah, menegakkan agama Allah Ta'ala. Melihat Allah di dunia, boleh jadi dia melihat iblis. Iblis menggambarkan pada Anda, banyak orang ditipu, ketemu Nabi, kemudian ketemu yaitu Nabi dalam keadaan mimpi atau bangun. Ketika ditanya bagaimana Nabi atau ketemunya, Nabi itu rambutnya keriting, kemudian kulitnya hitam, itu dajjal. Kadang-kadang syaitan itu gak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengatakan saya adalah Nabi, saya adalah Rasulullah SAW. Sehingga bisa jadi banyak orang ditipu syaitan, maka harus paham Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri Rasulullah itu kayak apa, hidungnya kayak apa, matanya kayak apa, Nabi dahinya kayak apa, pundaknya kayak apa, postur tubuhnya kayak apa, kulitnya bagaimana. Itu mesti paham dan diterangkan semuanya. Sehingga ketika setan menipu Anda, saya adalah Rasulullah, saya Rasulullah, itu Anda akan bisa yaitu menilai itu dajjal setan atau betul-betul Anda adalah orang yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berkaitan dengan ini keaslian Nabi bertemu dengan Anda. Bagaimana setiap tokoh tarekat itu merasa bertemu dengan Nabi, sedangkan ajaran tarekatnya itu semuanya berbeda-beda dan saling bertabrakan, bertentangan, dan bahkan menentang Quran, menentang sunnah. Maka yang mengajarkan itu pasti setan. Nabi tidak akan mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, apa Ustaz, sebentar lagi akan dilaksanakan new normal sehingga ibadah di masjid bisa dilakukan dengan aturan-aturan yang ketat, tetapi di sisi korban virus COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya, kembali sholat di masjid atau tetap di rumah? Barakallahu fikum. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau ada di masjid, ada sholat jamaah, gabung aja dengan protokol yang seperti itu, sebagaimana juga saya Abdul Muhsin juga membolehkan, fatwa yang baru membolehkan, sebagaimana saran Kementerian Agama Saudi, sholat dengan berjarak. untuk meminimalisir yaitu dampak penularan. Dan kalau juga yang masuk masjid juga diprotokoler, juga sehat-sehat semuanya. Ya kemudian selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar untuk yaitu sehat. Yang penting kata para petugas gugus COVID itu, yang penting tiga, pakai masker, suka-suka cuci pakai sabun, kemudian distancing itu pokoknya jaga jarak itu adalah kuncinya tiga itu. Dengan begitu mudah-mudahan ya termasuk yang selamat dunia sampai akhirat. Wallahualam sob. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana menentukan kalau penggunaan air kita saat berwudu sudah berlebih-lebihan dan mubazir akan air yang digunakan? Ya, walau alam bisawab, hanya berusaha untuk ngirit sengirit mungkin itu. Sehingga kalau umpamanya keran gitu ya, bukanya jangan dipolkan sor, kemudian dibiarkan ngalir terus saat kita tidak pakai. Ya kita ngambilnya sebuah secukupnya, yaitu sebutuhnya. Ya, secukupnya yang wajar, ukuran wajar, ya insya Allah semuanya kita tahu itu. Ukuran wajar. Sehingga jangan masuk dalam kategori itu penggunaan air yang boros tidak wajar. Wallahualam shawab. Ini bisa lebih diperdetail dalam masalah yakni fikih. Wallahualam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana keadilan antara ibu dan istri, Pak? Ibu dan istri, yang jelas kalau laki-laki itu dia memenangkan orang tua, dia masih memberi baktinya kepada orang tua lebih, berbuat baik kepada istri sebuah kewajiban, dikelola yang baik-baik, bagaimana bisa itu melegakan orang tua dan kemudian juga tetap itu merawat istri dengan sebaik-baiknya. Ya berusaha untuk berbuat yang ma'ruf, wa'asruhuna bil ma'ruf, yang jelas kepada keluarga bagaimana berbuat ma'ruf, berbuat baik, bertanggung jawab semua apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian orang tua merupakan bagian kewajiban anak laki-laki untuk tetap berbakti pada orang tua, dan istri statusnya masih kalah laki-laki dengan orang tuanya, kecuali orang tuanya merintahkan hal yang jahat-jahat, itu lain lagi masalahnya. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya, ada arisan yang harus DP dahulu, apakah diperbolehkan? Tadi arisan itu kalau memang ruwet itu tinggalkan aja. Jadi kalau mau arisan itu sudah urunan aja gratisan, itu mau sedekah berapa, kemudian nanti mau dipakai untuk membantu siapa yang kesulitan, mudah-mudahan sedekah kita berkah. Daripada nanti arisan ruwet, kemudian DP-DP-an, kemudian nanti gugat-gugatan, kemudian nanti menggibah-gibahan, kemudian pengennya kumpul malah jadi kubu-kubuan, itu bisa menjadi wasilah kerusakan. Sehingga imej dari arisan yang asalnya itu sesuatu yang mubah boleh menjadi imej buruk berkaitan masalah arisan. Belum arisan itu ya ini media kumpul untuk ghibah. Kalau sudah kumpul ibu-ibu biasanya itu terus turah omong, sehingga ngomongnya itu nggak berhenti, bahannya itu habis dicari-cari, akhirnya larinya ke ghibah ke sana kemari. Sehingga berkumpul yang baik. Kalau mau arisan silakan urunan aja, gratisan, kira-kira sedekah nanti dibantukan untuk yang membutuhkan, sehingga menjadi amal tabungan kita, rubah aja menjadi ini amal tabungan amal saleh sedekah untuk membantu orang yang kira-kira berkebutuhan di antara anggota yang ada itu, sehingga saling merelakan dan berharap pahalanya dari Allah Ta'ala, insya Allah enggak ada masalah seperti itu. Wallah Ta'ala alam bisawab. Kalau heran atau sahabatnya Ustaz, pertanyaan berikutnya, hukum reseller dengan biaya keanggotaan bagaimana Ustaz? Ya walaupun bisawab, kalau seperti kartu kursus itu kayaknya enggak boleh. Nanti tanyakan aja lah masalah fikih, tanyakan pada Ustaz yang mengampu fikih, insya Allah lebih paham tentang masalah itu. Kayak supermarket untuk belanja dia ngasih kartu pelanggan, katakan harganya 100.000. Kartu ini kalau sekedar untuk ganti kartunya boleh, umpamanya 3.000 karena ini cetak kartu 3.000, umpamanya itu boleh. Tapi kalau 100.000 sebagai untuk syarat mendaftar di anggota enggak boleh. Ini termasuk ya ini penipuan dan itu mencari keuntungan dengan penipuan. Wallah alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya uang manakah yang ana dahulukan, memberikan orang tua atau sedekah? Ya sekarang orang tuanya itu butuh atau enggak? Kalau sebenarnya orang, kalau orang tua itu butuh, ya didahulukan orang tua. Kalau orang tua itu enggak butuh, istilahnya itu sudah turah-turah, kemudian tidak butuh, ya itu sedekah. Atau sedekahkan sebagian, berikan orang tua sebagian, sehingga selesai urusannya itu. Jangan dipertentangkan antara ngasih orang tua dengan sedekah. Kalau sedekahnya bisa diatur sekian, orang tua sekian, ya maka dibuat, dicabangkan dua, memberi orang tua sebagai ta'liful qulub dan menyenangkan orang tua, kemudian sedekah sebagian, nah di artinya kita keluarkan. Demikian, semoga manfaat bagi sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Semoga Allah mudahkan dan Allah berikan istiqamah juga kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.